dan cintaku hanyalah engkau. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Kau pun tak tahu mengapa begitu, semuanya membisu tiada berlaku. Para siapa lagi harus ku bertanya kalau bukan engkau. Serasa tiada berarti bila hidup sendiri. Walau berjuta bintang yang datang bersemi menghibur diri, namun kesepian selalu datang mencekam tiada berhenti. Oh kekasih, dengarlah kata hatiku. Rinduku hanya untukmu. Oh kekasih, biarkan tangis berlaku. Jangan kau simpan di hati. Kalau bukan engkau, serasa tiada berarti bila hidup sendiri. Walau berjuta bintang yang datang bersemi menghibur diri, namun kesepian selalu datang mencekam tiada berhenti. Oh kekasih, dengarlah kata hati.